Kula seneng ningali jenengan ayem-ayem. Pancen urip niki dikongkon ayem. Urip iki karo Gusti Allah gak oleh susah. Dikongkon seneng. Mboten angsal susah. Gusti Allah dawuh, la takhaf wa la tahzan. La takhaf, ojo wedi sira. Gak oleh wedi, berarti urip iki dikongkon sing kendel. Tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Wala tahzan, ojo susah siro. Jadi gak oleh susah, gak oleh sedih, gak oleh putus asa. Dikongkon sing seneng. Ono wong kok sedih, niku berarti orang gatekno Gusti.